Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qubila man asahu idza taba 'an irtikabil asam wastajaba liman da'ahu wa katawakkala 'alaihi fi inzatil maram. La ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-mun'imu 'alal ibadi. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الداعي إلى سبيل رشاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحابه الإمجاد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, terutama pada tahun baru ini, agar kita menjadi orang yang berbahagia. Karena sungguh berbahagialah orang yang senantiasa bertakwa, dalam artian menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hari demi hari telah kita lalui. Bulan berganti bulan. Pagi berganti sore. Siang berganti malam. Jam terus berdering bergerak dan berputar sejalan dengan perputaran matahari dan rembulan. Begitulah penggeseran waktu demi waktu yang mewarnai kehidupan kita semua dan merupakan sunnatullah yang tak terelakkan. Kini tiada terasa kita telah sampai di tahun baru, yaitu tahun Masehi 2015. Dengan pergantian tahun tersebut berarti pergantian usia kita semua. Usia kita semua yang jelas semakin bertambah umur kita, makin berkurang kekuatan kita semua. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita sekalian dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil halaq afala ya'qilun, disebutkan di dalam surat Yasin ayat 68. Artinya, dan barang siapa yang kami tambahkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke jalan semula, yaitu lemah, apakah mereka tidak berpikir. Dengan ada ayatnya tersebut mengingatkan kita semua agar kita mau berpikir tentang keadaan kita dalam kehidupan ini. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita cermati dan kita laksanakan dalam memasuki tahun baru Masehi tahun 2015 ini. Satu, kita harus mengingat kembali kejadian kita semula sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Dari mana kita lahir dan kemana kehidupan harus kita bawa, serta untuk apa sebenarnya hidup ini. Kita semua sadar bahwa walaupun proses kejadian kita melalui kedua orang tua kita, namun pada hakikatnya yang menjadikan kita adalah Allah semata, di mana pada akhirnya kita akan kembali kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, wa khalaqnal mudghata 'idhama, fakasalnal 'idhama lahman, summa ansa'na khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Artinya, dan sungguh sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh dan yang kuat, yaitu rahim ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah kami jadikan sekerat daging, dan sekerat daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, lalu kami jadikan makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sungguh sangat mulia kebesaran Allah, di mana telah menjadikan kita umat manusia sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Untuk itu tidak ada alternatif lain bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, kecuali kita harus berusaha untuk selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tiada aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, artinya menyembah kepada-Ku. Dua, kita harus introspeksi diri, mampu mengoreksi diri kita sendiri. Pada umumnya, manusia tidak pandai menghitung kekurangannya dan kejelekan dirinya. Akan tetapi, ia hanya menghitung yaitu kekurangan dan kejelekan orang lain. Sebaliknya, manusia tidak pernah menghitung kebaikan orang lain. Dia hanya menghitung kebaikannya sendiri-sendiri. Sehingga kadang-kadang timbullah sifat takabur, sombong, riya, sok super sendiri. Dan tidak mau menghargai kelebihan orang lain. Dalam hal ini, Sayyidina Umar pernah berwasiat, "Hasibu anfusakum qabla antuhasabu, wazinu qabla antuzanu, wata'ahabu lil ardil akbar, awalallahi yawmaidin tu'raduna la tuhfa minkum khafiyatu." Artinya, koreksilah dirimu sekalian sebelum kamu dikoreksi oleh Allah, dan timbang-timbanglah sebelum segala amalan-amalan yang kamu lakukan. Bersiap-siaplah menghadapi hari yaitu kebangkitan yang besar, yaitu hari kiamat, di mana pada saat itu kamu sekalian akan kembali kepada Allah dengan tiada yaitu satu pun rahasia yang tersembunyi. Dengan demikian, kita semua dianjurkan agar mampu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sebab dengan introspeksi diri itu, manusia akan tahu kekurangan dan kelemahan dirinya. Ia akan sadar bahwa selain ia mempunyai kelebihan, ternyata masih banyak kekurangan-kekurangannya. Selain melakukan ketaatan, juga masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau hal itu dilakukan, maka manusia akan berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ia punya kelebihan, maka perlu untuk selalu ditingkatkan. Tiga, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairikum khiyarukum atfalukum a'mara wa ahsanukum a'mala." Maukah kamu beritahu siapakah orang yang paling baik di antara kamu sekalian? Yaitu orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Diriwayatkan oleh yaitu Al-Hakim. Untuk itu, bagaimana kita berusaha memanfaatkan hidup ini dengan melakukan sesuatu yang terbaik dan selalu berupaya untuk mencari nilai tambah dalam kehidupan agar umur kita benar-benar bermanfaat. Marilah kita ingat terhadap pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita semua. Ihtadim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla sakamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayatuka qabla mautika, wa faraghuka qabla sukhlika. Artinya, memanfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima masa. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, hidupmu sebelum matimu, santaimu sebelum kesibukannya. Artinya, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan kehidupan ini sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita inginkan, bahagia dunia dan akhirat, dapat kita capai. Begitulah beberapa hal yang harus kita telaah bersama serta kita laksanakan dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah lahir dan batin agar mampu menjalankan sesuatu yang terbaik. bermanfaat bagi kita semua maupun bagi orang lain, sehingga hidup kita betul-betul yaitu bermakna. Ja'alana Allahu ayyakum minal mu'minin al-kamilin al-mu'addin li wajibati mahmusin as-sa'ilin wa qul astaghfirullahal azim alladzi la ilaha huwal khaliqul qayyum wa atubu ilayhi fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله أمرنا بالاتخاذ والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا أشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وأصحابي أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أرباب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر المسلمين وأخل الكفرة وأبطل المبتدئة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبينكم بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.